الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبواله أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب سبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ فليستنشق بمن خاره الماء. باب سبت النبي صلى الله عليه وسلم apabila seseorang berwudu, hendaklah dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Kata muallif rahimahullah, walam yumayyiz baina shaimi wa ghairihi. Dan beliau tidak membedakan antara yang berpuasa dan yang bukan berpuasa. Ini menguatkan pembahasan yang sebelumnya tentang masalah siwak yang basah, bersiwak dengan siwak yang basah. Diperbolehkan selama tidak masuk ke tenggorokan. Beliau berhujjah dengan hadis yang membahas tentang tata cara berwudu. Di situ ada madmadah, berkumur-kumur, ada istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ada istinthar, dan mengeluarkan air dari hidung. Kumur-kumur, pasti ada sisa air dalam mulut. Adalah yadur, namun membahayakan. Begitu pula yang bersiwak dengan siwak yang basah, tidak membahayakan, selama tidak masuk tenggorokan. Ini dibawakan bab yang selanjutnya untuk menegaskan hal itu. Ketika berwudu, ada keharusan berkumur-kumur. Namanya madmadah. Ada keharusan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Lalu istinthar, mengeluarkan daripadanya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Madmadah wajibah. Istinsyak wal istinthar wajiban. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan itu enggak dibedakan antara shaim wa ghairu shaim. Baik dia berpuasa atau enggak berpuasa. Sehingga orang yang sedang berpuasa sekalipun, ketika dia berwudu harus melaksanakan ini. Berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Cuman dia berusaha sekuat tenaga tidak sampai masuk tenggorokan. Dipaham ya? Atau wadah? Dari ini barakallahu fikum, para fuqaha mengambil argumentasi hujjah untuk bab-bab yang lain, hal-hal yang lain yang berkaitan dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut atau hidung ketika dia berpuasa. Belum mengatakan setelah itu membawakan nazar. Waqala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, wal Hasan al-Basri rahimahullah, la ba'sa bis-sa'uti lis-sa'im illam yasil ila halqihi. Tidak mengapa sa'ut bagi orang yang berpuasa selama tidak sampai tenggorokannya. Sa'ut itu semacam kayak gurah. Tahu gurah? Memasukkan obat ke dalam hidung atau ke dalam tenggorokan, kemudian dikeluarkan kembali supaya membuang penyakit-penyakitnya, baik itu riaknya, dahaknya, dan yang semisal itu. Namanya sa'ut. Belum mengatakan tidak mengapa bagi yang berpuasa mengerjakan hal itu. Illam yasil ila halqihi, selama tidak sampai tenggorokannya. Dipaham ya? Antum kalau sedang radang tenggorokan, amandel, itu kan diantara pengobatan medis atau herbalnya kan berkumur-kumur ya. Air garam atau kumur-kumur. Keluarkan lagi. Betul ya? Hah? Begitu ya? Antum kalau ada penyakit di hidung, antum dikasih gura, sedot, keluarkan lagi. Itu kan mengeluarkan penyakitnya. Itu namanya sa'ut. Ya macam-macam tergantung penyakitnya apa. Dibahasakan ini gurah gitu ya. Barakallahu fikum. Diperbolehkan satu ketentuannya, jangan sampai masuk tenggorokan. Kalau masuk tenggorokan, maka tidak boleh. Paham tuh? Tayyib. Qala wa yaqtahil. Di masih ucapannya Al-Hasan Basri rahimahullah. Wayak tahil, dan boleh bagi yang berpuasa untuk menggunakan celak. Kohol itu celak mata. Kenapa dibahas? Dikarenakan di bagian mata ini ada saluran menuju ke tenggorokan. Antum menggunakan celak, kan mesti nempel di bagian mata. Khawatir celaknya antum masuk ke dalam mata, dibawa sama cairan mata ke dalam tenggorokan. Gitu. Dia ada jalurnya. Beliau mengatakan alkohol lusaim jais, bercelak bagi yang berpuasa itu boleh, sebab secara realnya tidak langsung terasa ketenggorokan. Gitu ya. Antum kalau pakai celak itu, apa langsung seger tenggorokannya antum? Enggak. Apa langsung pahit dikarenakan celaknya enggak ada rasanya pahit gitu? Tidak ada. Celak dipakai tenggorokan enggak ada rasa. Itu yang real, itu yang fakta. Sehingga dikatakan tidak mengapa bagi yang berpuasa untuk menggunakan celak, celak mata. Dan ini pendapat yang rajih barakallahu fikum. Ini pendapat yang rajih barakallahu fikum. Athar Al-Hal al-Basri ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah secara mausul barakallahu fikum. Dan pendapat yang dinukil Al-Bukhari ini pendapat Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Adapun pendapat Al-Hanafiyah Al-Kufiyun, juga pendapatnya Al-Auza'i, Imam Ahli Syam pada masanya, pendapatnya Ishaq Ibn Rahuyah Tarahawi, mengatakan orang puasa yang melakukan su'utak gurah wajib mengqadha puasanya, alias batal. Alias batal. Yang rajih pendapat yang disebutkan oleh muallif, kalau tidak sampai masuk tenggorokan, labas, tidak batal. Tapi ketika dipastikan akan bakal masuk tenggorokan, maka tidak boleh batal puasanya. Apa argumentasinya? Hadis terkait dengan masalah berwudu. Masalah berwudu, kumur-kumur dan segala macam, itu memasukkan air dalam mulut, dalam hidung, tapi tidak mengapa bagi yang berpuasa atau yang lain dikarenakan tidak sampai tenggorokan. Barakallahu fikum. Wa qala Atha, dan berkata Atha, huwa Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan in tamab mada, bila dia berwudu, berkumur-kumur, afwan, intamab mada, bila dia berkumur-kumur, thumma afragha ma fi fihi minal ma, kemudian dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan apa yang ada di mulutnya dari air, fihi ay famihi, la yudhiruhu, maka tidak mengapa, tidak akan membahayakan dia, illam yazdarid riqahu, selama tidak lewat atau masuk tenggorokan dia, atau riq itu ludah di tenggorokan dia. Barakallahu fikum, dahak yang tenggorokan dia. Wa hadha wadih, ini jelas. Setelah dia berkumur-kumur, dia buang semua air yang ada dalam mulutnya, maka sisanya tidak masalah. Selama ketika berkumur-kumur itu tidak sering menelan air sampai ke dahak tenggorokan dia. Kalau tertelan, batal. Beliau mengatakan wa madza baqiya fi fihi, dan apa yang tersisa di mulutnya tadi? Dan tidak ada yang tersisa, ya bekas-bekas air saja. Tidak ada air kumur-kumur yang dia simpan. Dia keluarkan semua dengan maksimal, sisa yang ada masalah. Wala yamdahul ilaq, dan jangan mengunyah. Mengunyah ilaknya, liur yang bagian dalam tenggorokannya itu, dikunyah, ditelan. Apa ya? Bedakan antara seseorang yang tidak bisa mengontrol liur yang dalam mulutnya, mesti ada liurnya kan, dan akan tertelan. Nggak mungkin dia terelakkan begitu. Itu nggak ada masalah. Beda halnya dengan seseorang yang sengaja menyimpan liurnya tadi itu sampai banyak, dikunyak-kunyak, dikumur-kumur, ditelan. Namanya makan dahak. Adalah sudah boleh. Tahu bedanya ya? Fainis darah dari qal'ilqi, ketika dia kelewatan, jadi masuk ke dalam liur dahaknya tadi itu, la aqul innahu yuftir, saya tidak mengatakan dia iftar, dia batal puasa. Walakin yunha anhu, tapi dilarang. Beliau tidak mengatakan batal, tapi dilarang. Cuma tadi dibedakan antara yang tidak terelakkan dari liur yang dalam tenggorokannya dengan orang yang sengaja mengumpulkan dahaknya, dikumpulkan sampai banyak, dia jadikan sebagai makanan atau minuman dia, ditelan. Ada iftir, mematakan puasanya. Barakallahu fikum. Qala fa in istanthara fa dakhara al-ma'u halqahu la ba'sa lam yamlik. Fa in istanthara, istinthar di sini dimaknakan dengan dua sekaligus, istinshaq wa istinthar. Ketika dia memasukkan air ke dalam hidung untuk dikeluarkan lagi dalam wudunya, ternyata fadahar al-ma'u halqahu, ternyata air itu masuk tenggorokan, la ba'sa, maka tidak masalah. Lam yamlik, dia tidak bisa mengontrolnya. Ini ketentuannya, la yamlik, Dia gak bisa menguasai dirinya, gak bisa mengontrol dirinya. Artinya bukan karena kesengajaan. Dia berkumur-kumur, dalam hidup dikeluarkan, kok ada yang masuk? Tak terkontrol, bukan kesengajaan. La ba'sa bidzalik, gak masalah, gak batal wudhunya. Tapi kalau ta'ammada dzalik, qasada dzalik, dia bersengaja, bermaksud untuk itu, memang sengaja diperkumur-kumur, langsung minum airnya, sengaja memasukkan air dalam hidung, dan sengaja menghirupnya, maka batal puasanya. Kenapa? Ada yang masuk ke tenggorokan dia. Amdan fa'al, dan sengaja dia lakukan. Barakallahu fikum. Intinya adalah barakallahu fikum, dari semua yang ada ini, ketika hal-hal itu tanpa kesengajaan, atau di luar kontrol, atau sesuatu yang gak terelakkan, gak mau dielakkan, la yufdir, tidak membatalkan puasanya, labas. Ya, entah air sisa berkumur-kumur dalam mulutnya, atau sisa air dalam hidungnya, atau tadi bekas siwak yang basah, atau misalkan dia habis makan sahur, dia sudah berusaha sikat gigi, dia berusaha segala macam, begitu masuk waktu subuh, waktunya dia berpuasa, ternyata masih ada sisa makanan di sela-sela giginya, dia nggak tahu, tertelan, nggak ada masalah. Kenapa? Hal yang tak terelakkan. Betul? Adapun ketika dengan unsur kesengajaan, emang sengaja berbuat demikian, dan sampai masuk tenggorokan dia, maka membatalkan puasanya. Dipahami ini? Itu kaidahnya demikian, barakallahu fikum. Dan itu bukan ijma' ulama, tapi ini ala rajih. Ala rajih, barakallahu fikum. Baik. Wahada wadihun. Untuk asarnya Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, dikeluarkan dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari jalur Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dari Ibnu Jurayj rahimahullah, beliau bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah rahimahullah. Juga dikeluarkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam bukunya Musannaf, langsung dari jalurnya Ibnu Jurayj dari apa? Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Terkait dengan dalilnya, hadis nama salah wudu. Dan sudah kita baca kemarin hadis nomor 1934. Sehingga bab ini melengkapi yang sebelumnya. Tayyib, masuk pada bab yang berikutnya supaya terbaca hadisnya dan dihafalkan hadisnya, barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab idza jama'a fi ramadhan. Bab apabila seseorang berhubungan bersutri ketika puasa Ramadan. Ini ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, fa'ala dhalika nasian. Dia melakukan hal itu karena lupa. Baik, begitu teringat langsung dicabut, diselesaikan, ya jangan teruskan. La syai'aleh, dan tidak mengapa bagi dirinya, tidak batal puasanya, tidak ada kafarah bagi dirinya. La qada wa la kafarah. Kenapa? Nasiya dzalik. Sama kayak makan, minum, karena lupa. Ingat ya, betul-betul lupa. Keadaan yang kedua adalah, idza fa'ala dzalika amdan atau amidan, aliman bihukmih. Dia mengerjakan hal itu sengaja, bukan karena lupa, dan tahu hukumnya tidak boleh berhubungan pasutri ketika puasa Ramadan, siang hari Ramadan. Baik, Keadaan yang kedua ini adalah wajabat alaihi kafarah. Dia wajib terkena kafarat. Terkena kafarat. Dan yang kedua, wajib alihil qadha. Wajib mengqadha puasanya tadi. Yang ketiga, wajibat alihil taubah. Dia wajib bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dikarenakan tindakan tersebut. Dipahami insyaAllah ya? Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yudhkaru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'a, dan disebutkan menggunakan sighat mabni majhul yuzkaru, namanya sighat tamriyib. Sighat tamriyib itu menunjukkan bahwasanya al-muallif rahimahullah mengisyaratkan ada kebaifan pada hadis itu. Baik, wa yudhkaru an Abi Hurairah tarafa'a, dan disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, rafa'ahu, beliau memarfu'kannya sebagai sabda Rasulullah SAW. Lafadnya adalah, man aftara yawman min ramadana min ghairi illatin wala maradin. Barang siapa yang buka puasa dengan sengaja satu hari saja dari Ramadan, min ghairi illatin wala maradin, dengan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada sakit, lam yaqdihi siyamud dahr, tidak akan bisa diqadha dengan puasa setahun, wa in shamahu, meskipun dia berpuasa setahun penuh. Artinya dosa besar. Dan tidak mungkin diqadha meskipun dengan setahun penuh. Ini hadis disebutkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Baik, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasim dan Ibn Majah. Juga Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Dari Habib bin Abi Thabit. Dari Umarah ibnu Umair, dari Abul Mutawwis, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tayyib, ini hadis mu'al, berpenyakit. Yang pertama ada itirab, kegoncangan pada sanadnya. Yang kedua, Abul Mutawwis majhul. Yang ketiga, bapaknya lam yasma' min Nabi Hurairah. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan dhaif. Itu kenapa Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan yudhkaru, dengan sighatu tamriyib. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, secara periwayatan hadis ini dhaif. Sekarang bagaimana aqwal ulama dalam masalah ini? Seseorang yang dengan sengaja hubungan pasutri di siang hari Ramadan, atau dia sengaja tidak berpuasa, dia makan, dia minum di siang hari Ramadan, barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa bihi qala Ibnu Mas'ud, dan dengan inilah Abdullah bin Mas'ud berpendapat, yakni dia tidak lagi mengqadha hari itu. Dia enggak usah mengqadha. Barakallahu fikum. Wa qala Sa'id bin Musayyab wa Sya'bi wa Ibn Jubair wa Sa'id bin Jubair wa Ibrahim bin Nakhai wa Qatadah bin Amr As-Sadusi wa Hammad Barakallahu fikum wa Hamad bin Abi Sulaiman yaqdi yawman makanahu. Dia mengqadha satu hari sebagai penggantinya. Hari di mana dia sengaja enggak berpuasa wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya barakallahu fikum. Ini dua pendapat. Yang pertama mengatakan qadha, yang kedua mengatakan tidak qadha. Barakallahu fikum. Seperti yang disampaikan sebelumnya ikhwan, ketika dia mengerjakannya karena lupa, nasian, maka puasa dia tidak membahayakan. La yadur. Lanjut puasanya, tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Tapi kalau dia mengerjakannya amdan, terutama bagi yang mengumpuli istrinya, dia mengerjakannya amdan aliman bihukmih, sengaja melakukannya dan dia tahu hukumnya, tapi mungkin tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, barakallahu fikum, maka yang pertama wajib kafarah. Yang kedua wajib qadha ala sahih. Yang ketiga wajib taubat. Wajib taubat, barakallahu fikum. Terkait dengan qadha, terkait dengan kafarah, ada hadis khusus masalah itu. Terkait dengan qadha, dikarenakan dia tidak berpuasa, wajib qadha hari itu. Barakallahu fikum. Hadis yang mengatakan tidak qadha, dhaif. Kalaupun dhaif, kalaupun dia sahih, itu ancaman keras. Bukan berarti tidak mengqadha. Artinya tindakan dia, tindakan yang sangat kecil, dosa yang sangat besar. Sama digambarkan meskipun dia mengqadha selama setahun, tidak bakal bisa mengganti hari itu. Itu maqamnya maqam dzammul wa'id. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, wajib taubat dan istighfar, dikarenakan dia telah menerjang perkara haram. Wa lahu shawab, barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah ya? Sekarang kita baca hadisnya. Tadi terkait dengan mengumpuli istri. Terkait dengan yang sengaja makan, sengaja minum, makan dan minum ya ikhwan, itu babnya lain. Enggak disamakan dengan mengumpuli istri. Kalau dia sengaja makan, sengaja minum, enggak berpuasa, maka dia wajib qadha dan wajib taubat. Wajib qadha dan wajib taubat. Dua saja dan enggak ada kafarah bagi dirinya. Karena hadis masalah kafarah tidak ada pada makan dan minum. Hadis masalah kafarah hanya ada pada orang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Munir sami'a Yazid ibn Harun qala haddathana Yahya huwa ibn Sa'id al-Ansari anna Abdurrahman ibn al-Qasim akhbarahu an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ما شاء الله ini ada empat semuanya tabi'in. Yahya Al-Ansari tabi'i saghir, Abdurrahman Qasim tabi'i, Muhammad bin Ja'far bin Zubair tabi'i, Abbad bin Abd bin Zubair tabi'i. Arba'atu min at-tabi'in namanya musafa bi tabi'in. Annahu sab'a Aisyata dia pernah mendengar Aisyah semoga Allah meridainya taqul berkata inna rajulan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam syarahnya qila dikatakan konon namanya adalah Salamah ibnu Sakhr al-Bayadhi kata al-Hafidh wala yasihu dhalik. Tapi tidak benar nama itu. Al-muhim rajul. Faqala dia mengatakan innahu ihtaraq. Dia terbakar. Dia terbakar. Disebutkan dalam hadis yang lain. Halaktu. Halaktu. Gitu. Aku binasa. Aku binasa. Suatu ungkapan. suatu ibarah yang menggambarkan dia jatuh dalam dosa besar. Dosa yang sangat besar, yang membinasakan dia, yang membakar dirinya. Disebutkan dalam hadis yang lain, dia mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Dikatakan nanti di bab yang setelahnya, ikhwan, dia mengatakan waqa'tu 'ala ra'ati wa ana sa'im. Sudah dibawakan di sini asabtu ahli fi Ramadan. Baik. Qala, beliau mengatakan malaka? Kenapa kamu? Apa yang kamu kerjakan? Qala, dia mengatakan asabtu ahli fi Ramadan. Aku mengumpuli istriku di syahr Ramadan. Fa'utiya bin Nabi SAW, fa'utiya Nabi SAW bi miktal. Maka Nabi SAW dibawakan kurma satu miktal. Yuda'a al-arak, dikenal dengan sebutan al-arak. Jadi sebuah takaran khusus namanya arak, ini penuh dengan kurma. Faqala, belum mengatakan, aina al-muhtariq? Mana yang orang yang terbakar tadi? Mana yang terbakar tadi? Qala ana, saya Rasulullah. Qala tasaddaq bihadha. Inilah engkau bersedekah dengan ini. Ini singkat, ikhwan. Dan nanti pada bab yang setelah bab yang ke-30 akan dibawakan cukup panjang hadisnya. Khulasanya adalah dia terkena kafarah. Belum mengatakan hal tajidu raqabatan ta'tiquha. Apa kamu memiliki budak wanita yang kau bebaskan? Dia mengatakan tidak. Apa kamu mampu berpuasa? Mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak mampu ya Rasulullah. Ramadan aja enggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut ya. Beliau mengatakan, apa kamu mendapati makanan untuk 60 orang miskin? Dikatakan tidak punya ya Rasulullah. Itu kafarahnya. Yang pertama, itqu raqabah, bebaskan budak. Yang kedua, kalau enggak mampu, shaum sittina, shaum syahrain mutatabi'ain, puasa berturut-turut. Kalau enggak mampu, baru kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Karena enggak mau semua ya, dia diam duduk. Tidak lama datang seseorang membawa arakun fiha tamr. Satu arak, ini miktal, sebuah takaran tertentu namanya arak, isinya kurma. Dibawa kepada beliau SAW. Maka beliau mengatakan, aina sa'il, mana yang tanya tadi? Saya Rasulullah. Khudh hadha, ambil ini fatasaddaq bih. Kamu bersedekah dengan itu. Kata laki-laki tadi, ala afqara minni ya Rasulullah, diinfakkan kepada yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Dia mengatakan ya Rasul, tidak ada satu orang pun di antara 2 lembah Medina ini lebih miskin daripada aku. Aku yang paling miskin, yang paling fakir ya Rasulullah. Beliau tertawa. Saya mengatakan at'im ahlak, ya sudah, kamu kasih makan keluarga kamu dengan kurmanya itu. Barakallahu fikum. Karena enggak mampu, ya sudah, kafaratnya selesai dengan kurma tadi, berhubung dia paling miskin, ya kafaratnya untuk dia sendiri. Itu bukan berarti pembolehan lo ya, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Wah, enak juga ya, paling miskin, sudahlah miskin, mengerjakan tindakan ini, nanti kan sedekahnya untuk saya sendiri. Lah, ini kebetulan saja. Intinya adalah, itu kafaratnya. Dari sini kana fitna azakumullah, diambil dalil barakallahu fikum, orang yang mengumpuli istrinya ketika Ramadan amidan aliman bihukmi yaqdi, dia berqada, dia kena kafarat, wajib qada, wajib taubat kalau sengaja dan tahu hukumnya. Barakallahu fikum, wa hadha huwa rajih. Ada pun terkait dengan hadis yang ke-30 akan diteruskan lagi insyaallah taala pada kesempatan berikut.